Orang sering lupa seolah-olah kebaikan itu hanya dengan Allah. Kalau ditanya tentang puasanya, Masya Allah jago puasa. Semalam suntuk di bulan Ramadan bisa menyelesaikan Al-Quran barangkali. Karena dia penghafal Al-Quran. Akan tapi dia tidak sadar dengan lidahnya, dia menyakiti tetangganya. Menyakiti saudaranya. Mungkin menyakiti suaminya atau menyakiti istrinya. Itu adalah ahli neraka yang melakukan puasa. Seorang wanita diadukan di hadapan Nabi, "Inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar." Ada seorang wanita yang kerjaannya bangun malam dan berpuasa di siang hari. "Ghayra anna laha syai'an tu'ti bihi jiranaha," akan tapi dia punya kebiasaan yang tidak baik. "Wa fi riwayatin bilisaniha," kebiasaan itu apa? Kalau ngomong sama tetangga tidak kontrol, mungkin nyelekit, mungkin merendahkan dan sebagainya. Dijawab oleh Nabi, nyelekit ngomongnya, "Innaha min ahli nar." Dia adalah termasuk golongan ahli neraka.